Kembali dengan mendapatkan satu rakaat. Wa in adraka aqalla min dhalika lam yakun mudrikan lil jamaah. Kalau dia mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka dia tidak disebut sebagai orang yang mendapatkan sholat berjamaah. Lakin dia dukhulu ma'al imami fima adrak. Akan tetapi dia masuk bersama imam pada apa yang dia dapati. Jadi kalau seandainya dia dapatkan imam sudah i'tidal, ya langsung dia i'tidal. Dia dapatkan imam sedang sujud di rakaat terakhir, dia ikuti. Walahu biniyatihi ajrul jamaah. Dia mendapatkan pahala jamaah dengan niatnya dia datang untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kama idza wajadahum qad sallaw fa inna lahu biniyatihi ajra man salla fi jama'atin. Seperti apabila dia telah mendapatkan jamaah telah mengerjakan sholat, maka dia mendapatkan pahala orang yang sholat berjamaah dengan niatnya. Kama waradat bihil ahadith, sebagaimana hadis-hadis yang datang yang menjelaskan itu. Anna man nawal khayra walam yatamakkan min fi'lihi kutiba lahu mithlu ajri man fa'ala. Di antara makna hadisnya adalah siapa yang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan dan dia tidak dapat melaksanakannya, maka dituliskan baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis yang seperti ini banyak. Ya. Di antaranya adalah man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun ka hasanatan kamilah. Kutiba lahu hasanatun kamilah. وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَ بِهَا كُتِبَ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعَ وَمِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. Siapa yang bertekad untuk melakukan sebuah kebaikan, maka dia dan belum atau dia tidak sempat melaksanakannya, maka dituliskan baginya satu pahala yang sempurna. Siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan lalu dia amalkan, maka baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat. Baik. Wa tudraku raka'atu bi idrakir ruku'i 'ala sahih. Rakaat itu didapatkan dengan mendapatkan ruku menurut pendapat yang sahih. Yani apabila kita datang imam sedang ruku lalu kita ruku bersama imam, maka kita sudah mendapatkan satu rakaat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Rawah Abu Dawud. Siapa yang mendapatkan ruku' sungguh dia telah mendapatkan rakaat. Walima fi sahihi min hadithi Abi Bakrah dan juga berdasarkan hadis Abi Bakrah dalam Sahih Bukhari. Waqad ja'a wan nabiyyu fir ruku'. Sungguh dia datang dan Nabi sedang ruku'. Faraka'a dunas saff. Lalu dia ruku' sebelum sampai ke saf. Misalkan kalau safnya dua, di belakang kosong, belum sampai ke saf dia sudah ruku', supaya mendapatkan ruku'nya Rasulullah. Walam ya'murhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'iadati raka'ah. Nabi tidak memerintahkannya untuk mengulangi rakaat yang dia mendapatkan rukuk tadi. Fadalla 'alal ijtiza' biha. Ini menunjukkan bahwa sudah sah dengan rukuk itu. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari itu, Abu Bakrah dia mengatakan annahu ta'a ila nabi, bahwasanya dia mendatangi Nabi, wa huwa raki'an, beliau ruku, sedang ruku, faraka'a qabla an yasila ila saf, dia ruku sebelum sampai ke saf. Fadzakara dzalika lin nabi, setelah itu dia sebutkan kepada Nabi hal yang demikian. Faqala zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahmu semangat atau antusias, wala ta'ud, jangan kamu ulangi atau jangan kembali. Dalam kata ta'ud ini, wala ta'ud, berbeda-beda pendapat ulama. Ya, di antaranya jangan kamu ulangi. Ada lagi mengatakan jangan kamu mengulangi sholat. Begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia sholat di Kufah. Dia dan muridnya masuk ke saf dan dia temukan imam sedang ruku. Lalu dia ruku. Ketika imam salam, dia salam. Muridnya berdiri, dia tarik tangannya. Ya, dia tarik tangannya ke bawah. Ya, menunjukkan bahwa sudah cukup gitu. Enggak perlu ditambah lagi. Fa idza adrakal imam raki'an fa innahu yukabbiru takbiratul ihram qa'iman. ثم يركع معه بتكبيرة ثانية هذا هو الأفضل. Apabila dia mendapatkan imam sedang ruku lalu dia bertakbir takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kemudian dia ruku bersama imam yang sedang ruku dengan takbir yang kedua, takbir intiqal, ini yang lebih afdal. Wa in iqtasara ala takbiratul ihram ajza'athu an takbiratul ruku'. Apabila dia mencukupkan takbiratul ihram, satu takbir saja, Allahu akbar, langsung dia ruku, ya, maka takbiratul ihram sudah mencukupkan dari takbiratul tsaniyah, takbiratul intiqal. Jadi kalau seandainya dia mengerjakan dua takbir boleh, tapi kalau seandainya dia hanya melakukan satu takbir saja itu sudah sah. Takbir pertama itu adalah takbiratul ihram. Fatakbiratul ihram la budda min al-ityan biha wa huwa qa'im. Takbiratul ihram harus dia lakukan dalam keadaan dia berdiri. Amma takbiratul ruku' fa min al-afdal ityan biha ba'daha. Adapun takbiratul ruku' Yang lebih baik adalah dia lakukan setelah dia bertakbiratul ihram. Ya, jangan dia takbir tahlil ihramnya tapi dia sudah membungkuk. Ada lagi kalau seandainya ada yang apa sujud ya, sedang lewat aja langsung dia masuk gitu. Tapi hendaklah dia berdiri dulu dengan sempurna, dia bertakbir, yaitu takbiratul ihram. Wa idza wajada thayyib, kemudian dia dapatkan imam itu adalah sedang ruku. Tapi ketika dia turun imam naik, berarti dia tidak dapatkan imam ruku. Ya, dia turun imam naik gitu. Ketika dia ruku, dia dapatkan imam ruku. Walaupun dia belum bisa membaca zikir ruku, imam sudah berdiri, maka rukunya sah. Wa idza wajada al-masbuqul imama ala ayyi halin min as-salah dakhala ma'ahu. Apabila si masbuq mendapatkan imam dalam bentuk apapun dari solatnya, maka adalah dia masuk bersama imam, berdiri ke, ruku ke, i'tidal ke, sujud ke, duduk ke. Ya, jangan ditunggu dulu imamnya tasyahud awal, ya sudah dia duduk langsung turun tasyahud awal. Jangan dia tunggu imamnya sampai berdiri. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an wa ghairihi, berdasarkan hadis Abu Hurairah dan yang lainnya, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'a. Apabila kalian datang ke salat sementara kami sedang sujud, maka sujudlah dan janganlah hitung itu sama sekali. Jadi dia tidak terhitung sebagai nilai rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan dari hadis Abi Hurairah. Fa idza sallama al-imamu taslimat tsaniyah qama al-masbuqu liyati bima liya'tiya bima fatahu minas salah wala taqumu qabla taslimati tsaniyah. Apabila imam salam yang kedua, maka si masbuk berdiri untuk melaksanakan apa yang terlewatkan dari solatnya, dan janganlah atau tidaklah berdiri sebelum salam kedua. Syekh di sini memberikan yang lebih afdol. Terjadi perbedaan pandangan ulama. Apakah kita salam itu setelah salamnya imam salam pertama atau salam kedua? Ya? Kalau ada orang yang salam kedua, sudah sempurna. Tapi kalau ada salam yang pertama, lalu dia salam, terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa salam pertama itu adalah rukun, salam kedua adalah sunat. Taib, ada permasalahan yang baru. Kalau seandainya habis salam pertama, kentut dia, sah sholat atau tidak? Ya? Taib. Maka di dalam kita salam, apabila kita salam, salam kita setelah imam salam yang kedua, ya, begitu juga dengan kita berdiri. Kita berdiri setelah salam yang kedua. Kalau seandainya itu adalah perbuatan yang terjadi perbedaan, maka khuruj minal khilaf afdal, keluar dari perbedaan itu lebih afdal. kita melakukan berdiri sebagai masbuk setelah imam bersalam kedua. Wama adrakal masbuqu ma'a imamihi fahuwa awwal salati 'ala al-qawli as-sahih. Rakaat yang didapatkan oleh masbuk bersama imam, maka itu adalah awal solatnya menurut pendapat yang sahih. Jadi rakaat pertama kita adalah rakaat yang kita dapatkan bersama imam, walaupun imamnya rakaat terakhir, kita rakaat pertama. Wa ma ya'ti bihi ba'da salamil imam huwa akhiruha, yang dia lakukan setelah salamnya imam itu yang terakhir ya. Ya. Jadi apa yang didapatkan bersama imam, misalkan dia sholat maghrib, dia dapatkan bersama imam, imam pada rakaat kedua, dia baru pada rakaat pertama. Lalu dia urutlah setelah itu sholatnya. Kalau inilah rakaat pertama, kemudian setelah itu adalah rakaat kedua, ketiga, kalau maghrib. Atau yang lainnya, pertama, kedua, ketiga, keempat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang terlewatkan maka sempurnakan. Kalau sempurnakan berarti menyempurnakan apa yang sudah ada. Berarti yang ada itu adalah yang pertama. Wa huwa riwayatul jumhur lil hadis. Itu adalah riwayat jumhur terhadap hadis tersebut. Wa itmamu syai' la ya'ti illa ba'da taqaddumi awwalihi. Menyempurnakan sesuatu tidaklah mungkin kecuali setelah awalnya lebih dahulu. Ya, awal dulu kemudian baru disempurnakan. Wa riwayatan wa ma fatakum faqdu. Ada riwayat yang lain, apa yang terlewatkan qadalah. Maka berdasarkan ini ada orang mengatakan yang tersisa itu adalah qadha, apa yang terlewatkan. Maka menurut dia solatnya dapatkan dengan imam itu adalah rakaatnya, rakaat sama imam. Misalkan kalau dia mendapatkan pada rakaat ketiga, berarti dia sudah mengerjakan 3, 4 setelah salam imam, dia mengerjakan 1, 2. Ya. Namun riwayat ini wa ma fatakum faqdu, apa yang terlewatkan maka qadalah, la tukhalifu riwayat fa'atimmu, tidak menyelisihi riwayat sempurnakan. Li'anna al-qadha yuradu bihi al-fi'lu, karena perbuatan yang disebutkan qadha ini yang dimaksud di sini adalah perbuatan, yakni lakukanlah gitu loh. Ya, lakukanlah perbuatan itu. Liqauli ta'ala wa idza qudiyatis salatu, apabila qudiyah, bukan mengqadha salat, tapi apabila telah ditunaikan salat. Ya, jadi qadha itu adalah menunaikan. Wa qauli ta'ala wa idza qadaytum manasikakum, apabila kalian telah menunaikan pelaksanaan haji kalian. Fayuhmal qawlu faqdu ala adai wal faraq. Wallahu alam. Ada lagi yang memahami bahwasanya faqdu yakni atas penunaian dan penyelesaian. Wallahu alam. Walhasil Jadi apabila kita sebagai seorang masbuk, rakaat pertama yang kita dapatkan bersama imam itu adalah rakaat kita yang pertama. Wa idza kanat as-salatu jahriyatan, apabila salat itu adalah salat jahriyah yang dikeraskan, wajib 'alal ma'mumi an yastami'a liqira'atil imam. Makmum wajib mendengar, istimak itu mendengar dengan seksama akan bacaan imam. Wala yajuzu lahu an yaqra wa imamuhu yaqra. Tidak boleh dia membaca sementara imamnya sedang membaca. Sama dengan orang baca, imam baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah juga di belakang. Enggak. Dia dengar. Dia tidak sembuhkan dirinya dengan bacaan. Walaupun yang dibaca imam itu adalah hafalan dia, kesukaan bacaannya, dia dengar. La surat al-fatih wala ghairaha. Tidak surat al-fatihah dan tidak juga yang lain dari itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Di sini ada dua jenis pendengaran. Ya, mendengar itu ada tiga, ada empat ya. As-sama, al-istima, al-insat, al-isra. Masing-masingnya punya derajat tersendiri. As-sama mendengar, tapi tidak mendengar tanpa paham atau tidak paham, itu mendengar namanya. Kita mendengar tangis orang, mungkin dengar omongin orang, tidak jelas, tapi kita dengar. Itu namanya sama, yasma. Yang kedua adalah istima. Istima adalah mendengar yang diiringi dengan pemahaman. Bahasa kitanya apa? Kalau sama tadi mendengar, kalau istima menyimak, kalau tidak menyumak. Ya, menyimak. Ya, dia dengar dengan seksama, diiringi dengan pemahaman. Maka apabila Al-Quran dibaca, fastami'u lahu, kita dengarkan dengan baik. Wa ansitu, yang ketiga insat. Insat itu adalah diam, tidak melakukan aktivitas yang menyibukkan istima. Ya. Jadi insat itu diam. Jadi kalau seandainya ada orang baca Quran, betul-betul kita dengar gini. Nyundangah tapi main HP. Itu enggak boleh jadi dia istima, tapi dia tidak insat. Ya. Makanya di dalam khutbah Jumat tidak disebutkan istima, tapi ansat. Ya, ansat. Insat itu berarti diam dengan memfokuskan pendengaran kita. Maka ketika kita menegur orang, diam, berarti kita sudah sia-siakan. Karena tidak mungkin, ya, Allah jadikan dua hati dalam satu badan, ya. Jadi insat itu betul-betul kita diam, tidak menyebutkan diri kita. Nah, maka ya, hati-hati kalau kita mutar murattal di rumah. Itu kan sengaja kita mendengarkan Al-Quran, gitu ya. Maka adalah kita istimak dan insat, dengar baik-baik. Maka sebuah perbuatan yang keliru kalau goro di putaran Al-Quran, ya, sangat keliru. Atau di pesta pernikahan diputar Al-Quran. Apa kita suruh mereka, Al-Quran berbunyi kok, ha? Dibaca diam, tidak boleh bergerak. Ya tidak tempatnya. Baik. Jadi di dalam bacaan pun di dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liutamma bihi. Idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u, wa idza qara'a fa ansitu. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, bertakbir. Apabila dia ruku, rukulah. Apabila membaca, diam. Ya, diam kita diiring dengan istima'. Yang keempat adalah isra'. Isra' itu adalah ziyadatul istima', mendengar betul-betul, betul-betul apa? Berusaha untuk mendengar dengan baik. Itulah, itu isra'. Baik. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة. Imam Ahmad mengatakan mereka telah sepakat bahwa ayat di atas itu adalah dalam solat. Jadi kalau kita membaca, mendengar imam, imam sudah mulai baca, diam. Maka disinilah terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah imam makmum di belakang imam membaca jahar itu. Apakah tetap baca Al-Fatihah atau tidak tetap baca Al-Fatihah, terjadi perbedaan. Nah, siapa yang bersekukuh dengan ini, dengan pendapat atau dengan ayat ini, maka dia tidak baca. Siapa yang berpendapat dengan keumuman hadis, maka dikecualikan dalam dia membaca Al-Fatihah, atau dia membaca Al-Fatihah antara diamnya imam, antara Al-Fatihah dengan ayat berikutnya. Falau anna qara'ata tajibu 'ala al-ma'mum lama umira bi tarkiha li sunnatil istima'. Kalau seandainya membaca itu diwajibkan kepada makmum, pastilah ya tidak diperintahkan untuk meninggalkannya demi sunat untuk mendengar. Ya. Walianna idza syaghala al-ma'mum bil qira'ah lam yakun li jahri al-imam fa'idah. Karena kalau seandainya makmum sibuk dalam membaca, maka bacaan imam untuk mendijaharkan tidak ada gunanya. Kalau masing-masing akan membaca. Ya, di waktu sir masing-masing membaca, maka imam mengeraskan bacaan supaya didengar oleh makmum. Walianna ta'mima ma'mumi 'ala qira'atil imam yunazzal manzilata qira'ataha. Aminnya makmum atas bacaan imam menjadi posisi atau menggantikan bacaan Al-Fatihah itu sendiri. Makmum mendengar, setelah itu imam mengatakan amin, maka makmum membacakan amin. Aminnya makmum itu sudah mengganti bacaan makmum terhadap Al-Fatihah. Faqad qala ta'ala li Musa wa Harun, Allah Ta'ala berfirman kepada Musa dan Harun, qad ujibat da'watukuma, doa kalian telah dikabulkan. Wa qad da'a Musa faqala rabbana innaka ataita fir'auna wa mal'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Itu adalah doanya Musa, ya. Wa ammana Harun 'ala du'aihi, lalu Harun mengaminkan doanya Nabi Musa. Fayunazzil ta'minuhu manzilata manda'a. Maka mengaminkan itu memposisikan posisi orang yang membaca atau berdoa. Sama juga kita mengaminkan bacaan imam atau doa doanya imam, ya, maka sama dengan mendoakan. Maka oleh karena itu kalau seandainya doa imam harus dipahami oleh makmum. Ya, jangan-jangan imam berdoa untuk dirinya sendiri. Pas imamnya lagi bujang, pengen istri. Ya, ya Allah beri saya istri, kata bapak di belakang amin kata, tapi tidak tahu apa yang didoakan. Baik. Qala ta'ala qad ujiba da'atukuma fadalla ala anna man ammana ala du'ain ka'annama qalahu. Lalu ini menunjukkan bahwa orang yang mengaminkan doa sama dengan orang yang mengucapkannya. Jadi bacaan ini, kembali kita pembahasannya, bacaan makmum ya, dia hanya mendengar imam. Maka itu seakan-akan posisinya sama dengan posisi membaca. Amma idza kanat as-salatu sirriyah. Tapi kalau salat itu adalah sir. Sir itu apa? Di dalam hati. Tidak ada bacaan dalam hati dalam bahasa Arab. Membaca itu kumat kamit. Ya. Bacaan itu sir, kita aja yang tahu, kita yang mendengarnya. Kalau orang lain mendengar, berarti itu namanya jahar. Ya. Tapi kemudian kalau ada orang baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin, tiga orang sini terganggu dengan bacaannya. Ya. Ada enggak? Ada. Itu hari hujan labek, mati lampu lagi. Nah, ujung di ujung lagi nyoleh. Ya, dia enggak dengar. Maka fa innahu yaqra fata fi hadhil halah. Dalam kondisi ini dia membaca Al-Fatihah. Wa bihadza tajtami'u al-adillah, dengan demikian terkumpullah atau terkomben terkombinasilah dalil-dalil itu. Ai wujubul qira'atil Fatihah 'alal ma'mum fi salati sirriyah dunal jahriyah. Wallahu a'lam. Kewajiban makmum untuk membaca Al-Fatihah dalam salat sirriyah karena dia tidak mendengar bacaan imam. Ya. Wallahu a'lam. Azan dulu. Kita azan dulu ya. Silakan. Tuan Zin. أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أن أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على Di antara hukum-hukum salat berjamaah yang terpenting, wujubu iqtida'il ma'mumi bil imami bil mutaba'ati tamati lah. Wajibnya pengikutan makmum dengan imam dengan pengikutan yang sempurna terhadap imam. Wa tahrimu musabaqah matihi, haram untuk mendahulunya. Lianna al-ma'muma mut fa inna al-tabi'un lil-imami wat-tabi'ul muhi wa qudwatihi. Orang dia tidak mendahului yang diikuti dan yang dicontoh datang dari belakang. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ala sunnah alaihi takut selasat kepalanya sebelum Allah dai. Qaddama ala imamihi alladhi la yafqahu ma yuradu bi amali. Wa man fa'ala siapa mendahului imamnya makmum ada 4 tipe atau kondisi. Mendahului imam. Imam hukumnya haram. Mengikuti imam. Ini adalah wajib. Al-Fatihah dia belum, imam agak kancang baca, ini alunya lah selesai. Imam lah rukuk, nyulur rukuk lah. Imam yang tidak baru nyulur rukuk, ya, maka ini tidak boleh, hukumnya haram. Fafil hadith sahih, innama ju'la al-imam yutamma bihi fala tarka'u hatta yarka' wala tasjudu hatta yasjud. Imam itu hanyalah untuk jadikan, untuk diikuti. Janganlah kalian rukuk sampai dia rukuk, janganlah kalian sujud sampai dia sujud. Anas Malik dia mengatakan, kami baru turun untuk sujud apabila Nabi telah meletakkan keningnya di lantai. Jadi itu menunjukkan bahwa tidak berbarengan, tapi mengikuti, yaitu Nabi lakukan dulu langsung baru dikerjakan setelahnya. Rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud, Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan, innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam itu dibuat untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, apabila dia rukuk rukuklah, wa idza wala tarqau hatta yarka'. Janganlah kalian rukuk sampai dia rukuk. Wa idza sajada fasjudu. Apabila dia sujud, yakni imam sujud, sujudlah. Fala tasjudu hatta yasjud. Janganlah kalian sujud sampai imam itu sujud. Wa kana sahaba khalfan nabi. Sahabat di belakang Nabi, la yahni ahadun minhum dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah SAW sajida, hatta yaqa'a Rasulullah SAW sajida thumma yaqa'una sujudan ba'dahu. Para sahabat di belakang Nabi, tak seorang pun di antara mereka yang membungkukkan punggung mereka sampai Nabi sujud, baru mereka turun untuk ulu. Imam mau ke kok kainilah? Ya, imam baru keturun. Ya. Walamma ra'a Umar radhiyallahu anhu rajulan yusabiqul imam darabah. Wa imam Umar ini masyaallah. Wa qala la wahdaka sabiq bi imamika iqtadait. Ketika Umar melihat ada orang yang mendahului imam, dia pukul. Lalu dia mengatakan, engkau tidak sholat sendirian dan tidak juga mengikuti imam. Sholat sendiri enggak juga sah, sholat berimam juga tidak mengikuti. Itulah sholatnya ini. Ya. Ya ini kalau sholat engkau sendiri juga sehingga mereka berpacu-pacu dengan imam. wa ta'arraduna lil wa'idish syadid, mereka terancam mendapatkan sanksi atau ancaman yang keras. Bal yukhsha alla tasihhu salatuhum, malah dikhawatirkan salat mereka tidak sah. Wa rawa Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tasbiquni bir ruku' wala bis sujud wala bil insiraf. Jangan kalian dului aku, kata Nabi, tidak dengan ruku, tidak dengan sujud, tidak juga dengan insiraf. Insiraf ini apa? Insiraf itu ketika imam salam, ya, berputarnya imam ini menghadap ke makmum, itu namanya insiraf. Maka adabnya adalah makmum baru boleh dia bergerak, ya, atau berdiri kalau imam sudah menghadap kepada makmum. Maka imam harus berilmu bahwa dia menghadap ke kiblat seukuran dia mengucapkan astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berpaling dia menghadap ke makmum. Jangan dia duduk, ya, terus menghadap ke kiblat. Ini adalah imam tidak berilmu. Tapi hendaklah dia berputar menghadap ke makmum. Lalu makmum kalau mau ada urusan dia mau berangkat, silakan. Itu namanya insiraf. Ya. Qala syekh ramun bittifaqil a'immah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan berdasarkan kesepakatan para imam. La yajuzu li ahadin an yarka'a qabla imami. Ruku sebelum imamnya. Ya. Walaih sujudu qablah. Tidak juga sujud istafadat ahal faqat istafadatil ahadithu anin Nabi SAW. Binahi an dhalik. Sungguh hadis sudah banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan dari wa mustala'abun min ash-shilla bi ya mau dulu imam li'annahu lan yakhruja 'anil salati illa ba'da salamil imam, sebab dia tidak akan pernah keluar dari salat kecuali setelah imam salam. Untuk apa dia sujud lebih dulu, ruku lebih dulu gitu, toh keluar dari salat juga setelah imam. Fa yajibu 'alal muslim ay yatanabbaha lidzalik, wajiblah atas setiap muslim untuk memperhatikan hal yang demikian. Wa yakuna multaziman li ahkamil ittimam wal iqtida. Adalah dia konsisten mengikuti hukum-hukum tata cara, ya, yang berkaitan dengan makmum dan mengikuti dan mencontoh. Nas'allaha lil jami'il fiqha fi dinihi wa basirata fi ahkamihi. Innahu sami'un mujib. فَإِنَّهُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرٍ فَقِهُ فِي الدِّينِ. Kita memohon kepada Allah untuk semuanya, agar Allah memberikan kefaqihan pemahaman di dalam agamanya, dan diberikan basirah, pemahaman ya terhadap hukum-hukumnya. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengabulkan. Sesungguhnya siapa yang Allah beri, ingin Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan kefaqihan terhadap agama. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita masuk tanya jawab bagi kawan-kawan yang baru hadir atau apa, kalau ingin bertanya silakan dikirim pertanyaannya melalui WA 0859 727277, 0859 727277. Baik, pertanyaan melalui WA ya. Assalamualaikum Buya, ada di tempat saya orang sholat fardu doa bersama. Saya rasa terganggu. Saya langsung menjauh. Bagaimana hukumnya untuk berdoa sendiri? Untuk berdoa sendiri dari hamba Allah, dari meninjau. Ya. Innamal ju'ilal imam liutamma bihi. Imam itu untuk diikuti. Diikuti di mana? Diikuti dalam solat. Solat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, setelah salam maka tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti imam. Kalau dia berdoa silakan dia berdoa. Ya, kita juga berdoa. Kebutuhan kita berbeda dengan kebutuhan imam. Zikir kita sama karena kita mencontoh zikirnya Rasulullah. Tapi zikir kita masing-masing. Ya, cukup terganggu, apalagi kalau seandainya ada orang yang masbuk. Kalau seandainya dua orang yang sedang sholat satu sama lain saling mengangkat suaranya dilarang oleh Nabi, apalagi yang satu sholat yang satu tidak sholat. Ya, satu baca zikir yang satu sholat. Maka orang yang sholat, orang dua orang yang sedang sholat nggak boleh saling mengganggu, apalagi orang yang tidak sholat mengganggu orang yang sholat. Ketika sholat jahar bersama imam, kita tidak mengapa tidak membaca Al-Fatihah. Namun ketika kita masbuk pada saat sholat sir, tapi kita dapat imam dalam keadaan ruku, apakah kita dapat satu rakaat? Ya dapat, walaupun kita tidak membaca Al-Fatihah. Kondisi yang seperti ini sah tadi kan? Ya, kata Nabi SAW, man adarakar ruku' faqad adarakar raka'ah. Siapa yang mendapatkan ruku', sungguh dia telah mendapatkan satu rakaat. Ya. Baik. Tolong berikan tips dan nasihat untuk ana sebagai seorang perempuan, yaitu cara agar tidak mudah terbawa perasaan jika dirayu oleh ikhwan. Wah. Ya, cuekin aja. Ya. Ya. Emangnya enak lo dicuekin kayak gitu aja. Ya. Kalau seandainya ada di ngirim WA, jangan dibalas. Ya. Supaya jangan berkata-kata dalam hati, hapus langsung tanpa dibaca. Ya, kadang-kadang kalau dibaca ada perasaan kan, sudah hapus aja gitu. Supaya jangan meninggalkan sesuatu. Bagaimanakah Ustaz cara melihat keseriusan ikhwan itu Ustaz? Keseriusannya kalau datangnya ke orang tua gitu, ya, kalau dia datang ke orang tua kita berarti dia serius. Tapi kalau dia datang ke kita sendirian dulu belum serius lagi. Ya. Keseriusannya itu ditandai dengan dia datang berani melamar ke orang tua atau ke wali kita. Ya, itu menunjukkan dia serius. Tapi kalau ya, kalau pakai WA-WA-an, ini enggak ada serius itu. Kadang ana tegas kepada para ikhwan, tapi ana juga tidak mau dianggap sebagai perempuan yang kasar. Ya, tegas kasar kan beda. Ya. Tidak penyabar, sedangkan perempuan dituntut untuk memilih sifat akhlak yang lembut. Ya, tegas tidak kasar. Kasar itu diiringi dengan kata-kata yang tidak baik. Itu namanya kasar. Kalau tegas, kita katakan, maaf saya tidak mau digoda. Sudah, hapus. Selesai. Datang lagi nomor, tandain nomornya. Ketika datang, sudah dihapus langsung. Jangan dibaca. Ya, kan nanti kan WA-nya ada keluar nih. Wah ini orang kemarin juga nih, sudah dihapus langsung. Ya. Kalau enggak, ya diblok kan ada, Masya Allah, ya, diblokir aja. Baik. Mana yang lebih afdal, menyempurnakan wudu lalu kita jadi masbuk, atau kita wudu hanya sekali-kali tapi tidak masbuk? Menyempurnakan wudu, apakah perlu lama berwudu? Ya, isbaghul wudu itu adalah berwudu 3 kali. Kalau berwudu sekali dan wudunya sempurna, sah. Ya, kita berwudu 3 kali itu adalah demi penyempurnaan yang lebih, gitulah. Tapi bukan was-was. Ya, was-was itu berbeda. Ketika dia masuk tangan dicilek, ada was-was noy. Ya, itu butuh waktu yang lama. Berwudu dengan 3 kali 3 kali tidak membutuhkan waktu ya 3 menit 4 menit, 1 menit selesai. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jika kita ada kegiatan pukul 15 sampai 17 yaitu belajar untuk sholat asar, apakah boleh dijamak di waktu zuhur? Belajar enggak boleh. Tapi kalau belajarnya adalah mengoperasi orang. Ya. Nah, kalau operasi ya udah Pak, udah. Dan kalau masuk jam 5.15, keluar 17, ya sholatlah waktu sholat zuhur lebih awal. Ya, waktu sholat asarnya, kalau yang seperti jam 5 ini, minta izin. Minta izinnya gimana? Hah? Minta izin ke WC. Pastikan kita ke WC. Tapi jangan, Pak, minta izin saya mau sholat. Angku seorang saya sholat, gitu ya kan? Tapi misalnya, Pak, izin Pak mau WC. Enggak boleh. Ambo ke WC gua ya. Kan mau kita ke WC. Ya, sudah pergi salat. Apa bedanya cuma 1/4 jam mungkin 10 menit salat balik. Ya. Sepenting-penting apapun meetingnya, rapat, kalau ada orang minta ke WC, enggak ada orang yang menghalang. Pasti dibolehkan. Daripada keluar di situ. Jadi kadang-kadang komunikasi itu butuh apa seni ya. Tapi tidak berbohong. Tidak berbohong. Anda kurang paham terkait dengan masbuk. Jika menemukan imam sedang ruku, i'tidal, sujud untuk takbir, apakah tangannya dilipat di dada atau langsung takbir tanpa tangan dilipat dan mengerjakan sesuatu yang dilakukan imam. Kalau seandainya kita mau ruku dulu, boleh Allahu Akbar kita taruh tangan kita ya, sedekap dulu Allahu Akbar baru kita turunkan tangan kita jika kita bertakbir dua kali. Tapi kalau takbir kita hanya sekali, yaitu takbiratul ihram, enggak perlu disedekap dulu. Apakah boleh kita memilih dan melarang anak-anak kita yang masih umur 4 tahun untuk berteman dengan teman-teman karena di lingkungannya, lingkungan anak, ada anak-anak yang kurang baik sifatnya. Kadang-kadang sifat itu terbawa ke dalam keluarga. Ya boleh, kita halangi. Ya, karena anak ini tumbuh disebabkan oleh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan sangat besar. Maka boleh kita melarangnya. Apa hukumnya mengikuti acara tukar poin pada Telkomsel? Apakah di dalam kita menukar poin ada biaya yang ditarik dari kita? Hah? Kalau ada nilai yang ditariknya, tidak. Tapi kalau tidak ada, enggak apa-apa. Ya, kalau seandainya dia ngirimnya tidak ada nilai, ya karena nilai pulsa, misalkan kalau dengan SMS gitu ya, itu kan punya nilai. Satu kali kirim 500, kalau sekian juta orang yang ngirim, berapa dia dapat uang? Tapi kalau seandainya tidak ada biaya sama sekali, ya nggak apa-apa. Kapan makmum melakukan salam ketika sholat berjamaah? Ya, setelah imam salam kedua, khuruj minal khilaf. Bagi yang mau sholat, mau salam setelah salam pertama lalu dia salam bersama imam, boleh. Syekh Ibn Utsaimin juga mengatakan demikian, boleh. Ya, tapi yang lebih sempurnanya adalah setelah salam yang kedua. Kalau seandainya Syekh Albani memandang bahwasanya setelah salam pertama sudah boleh. Bertanya di luar tema, apabila kita megang anak di luar nikah, apa ia hitam tulang esok hari? Ya, enggak apa hubungannya anak yang lahir di luar nikah itu enggak ada dosa. Dosanya dosa orang tuanya. Yang berdosa adalah orang tuanya yang melakukan perbuatan zina. Dan yang kedua, dia telah membebani anak yang tidak punya dosa. Ya, dia telah membebani karena dia sudah pertama dicap sebagai anak zina. Kemudian dia tidak punya keluarga. Dia tidak punya keluarga kecuali dia dan ibunya. Ya, kalau seandainya toh yang bapak biologisnya menikahi ibunya, maka adik-adiknya itu bukan adik dia. ya. Maka oleh karena itu siapapun yang melakukan hal yang haram ini ya berpikir 1000 kali. Ada istri lagi dalam keadaan hamil berselingkuh dengan laki-laki lain, apa dosanya? Apa dosa? Haram wanita yang haram untuk berselingkuh, apalagi sedang ambil lagi. Dari tekannya dua sedang ruku, takbiratul intiqal ruku, takbiratul ihram, takbiratul ihram menunjukkan dia berdiri karena posisi berdiri di dada. Dia takbir dulu. Allahu Akbar, dia Allahu Akbar intiqal. Acaan bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Makmum wa sami Allah faqulu rabbana mengatakan ucapkanlah oleh kalian Allahu liman hamid dan dibaca oleh rabbana siaran langsung kaj berkumandang rumah ana menyegerakan sholat isya. Ya, apakah tetap mendengar atau pergi sholat ke masjid? Ini yang ikuti siaran TV misalkan, yang lainnya di samping sudah iqamat, wah ini sholat berjamaah ke masjid. Lalu yang ketinggalan ya bisa diikuti, lihat di Facebook ada rekamannya. dengan bacaan imamnya. Imamnya kesalahannya adalah kesalahan yang khauf adalah kesalahannya adalah jali dikasrahkannya atau kalimat itu jali, jali itu maka itu akan rubah itu tidak ditoleransi. Kalau panjang pecihan di dalam hurufnya